fi'il wa amr. Fi'il harfatin. Akhir fi'il amrin fa'ilu damir mustatir fi jawaban wujuban takdiru anta. Fi'il amr mabniun ala sukun wa fa'iluhu damir mustatir fi wujub. Wa qasira ditika sakinain. Apa ailuhu damir mustatir fihi wujuban takdiru anta al maf'ul maf'ul bil mansub wa alamat nasbi al fathah dhahira ala akhiri in ahfu syartin jajim yajimu fi lain lubsun engdal akhfas mubtada marfu bil tidak hadir fi'il madi mabniun lil majhul wa naibul fa'il damir mustatir fi jawab jawazan takdiruhu huwa ya'idu ila wa jumlah fi'il kemari rafin khabar angle kofin lubsun naibul fa'il hadir hadir fil madi mabniun lil majhul inda al mubashirin lubsun naibul fa'il li fil madi mabniun lil majhul mahdhuf yusyiru ma ba'da awah wa atin utmira fi'il madi mabniun lil majhul hadir jumlah tasriyah la mala min al irab awah wa atin utmira fi'il madi mabniun lil majhul al fa'ilu naibul fa'il marfu' wa alamat rafi' adama dair ala akhirih wa ghairu hal li qali al fa'il wa huwa mudaf munhasir mudafun ilaih dan akhirkanlah maf'ul apabila terjadi labes apabila dikhawatirkan terjadi labes rancun atau fa'il yang diidmatkan dalam keadaan tidak dihasar tidak dihasar atau fa'ilnya dijadikan domir yang dalam keadaan tidak dihasar wajib mendahulukan fa'il atas maf'ulnya mana baik yang pertama adalah wajib mendahulukan fa'il atas maf'ulnya apabila terjadi kerancuan seperti contoh daraba Musa Isa karena irobnya muqaddar. Di berapa tempat? Jadinya irob yang di situ samar? 4. Bukan. Sim isyarah, sim mausul, sim maksur, al mudaf. Ulangi. Pertanyaannya. Jadi irob itu bersamarkan pada 4 tempat ketika fi'il dan maf'ulnya. Irob itu tersamarkan apabila pada 4 tempat. Apa yang pertama pada isim isyarah. Ya, contohnya apa isim isyarah? Ini mengumpul itu. Lur bahasa. Baik. Contohnya isim isyarah. Lur bahasa hadhihi. Daraba hadza dzak. Yang kedua isim mausul. Apa? Contohnya apa? Daraba alladhi qa'ada alladhi qama. Yang ketiga isim maksur. Yang keempat al-mudhaf ila al-mutakallim. Apabila tidak terjadi kerancuan maka boleh maf'ulnya mendahulukan fa'il.